Tabe. Saya Dimas Parijono, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Kamalisi. Kamalisi ini adalah sebuah komunitas yang wilayahnya sangat luas. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Sigi sebagian dan wilayah Kota Palu sebagian dan secara keseluruhan wilayah Kabupaten Nunggala. Kamalisi ini adalah nama sebuah gunung yang dimana gunung ini dikenal di Sulawesi Tengah namanya Gunung Gawalise. Tapi sebenarnya nama gunung ini adalah Gunung Kamalisi dengan penyebutan Belanda karena tidak bisa menjelaskan Kamalisi, maka dia sebutlah Gawalise. Namun masyarakat adat Kamalisi tetap mempercayai dan memegang teguh adat istiadat yang ada di wilayah Kamalisi ini. Kamalisi ini sungguh sangat luas dan komunitas adatnya berbeda-beda. Dan kasus-kasus yang didampingi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kamalisi begitu banyak yang sekarang mencuat adalah kasus yang ada di wilayah Padatan Golo, yaitu Salena, di mana warga Salena ini merasakan dampak dari aktivitasnya galian C yang di wilayah Buluri, dan mereka menerima dampak dari aktivitas perusahaan tersebut, yaitu debu hampir setiap saat masuk ke wilayah mereka. Bahkan tanaman-tanaman mereka sekarang ini hampir tidak bisa lagi dipergunakan atau dikonsumsi, oleh karena debu semakin tebal untuk menghujani wilayah tersebut. Dan kasus ini sementara kami dampingi, dan kemudian di wilayah adat Wayanga, yaitu Desa Kalora, ada 15 warga yang dikriminalisasi oleh perusahaan galian C. Saat ini masih didampingi oleh PD Aman Kamalisi, dan kita berdoa bersama kasus ini segera berakhir. Dan kami minta juga kepada teman-teman, secara khusus PB Aman, untuk dapat mensupport kami, bahkan membantu kami dalam kasus tersebut. Dan di wilayah Desa Balumpewa, wilayah Padatan Wailipe, di mana sekitar 30 lebih makam leluhur mereka telah dirusak oleh pihak BKSDA selama 6 tahun. BKSDA selama 6 tahun di sana, dan tanpa ada konfirmasi apa-apa, mereka melakukan membangun satu pariwisata alam yang mereka namakan pariwisata alam Bera. Namun ternyata di kawasan itu ada pekuburan atau pemakaman umum orang tua atau leluhur mereka. Ya, itulah cerita-cerita yang diperankan dalam film dokumenter itu, bagaimana kita harus menjaga Kamalisi. Sehingga saat ini kami fokus dengan menjaga adat wilayah Kamalisi. Untuk ini Aman Kamalisi sangat mendukung yang namanya secara nasional RUU Masyarakat Adat. Segera sahkan RUU Masyarakat Adat secara nasional. Dan di Kamalisi mendorong peraturan daerah pengakuan masyarakat adat secara khusus di wilayah Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan Donggala. Dan kami mengapresiasi secara pribadi maupun secara kelembagaan bahwa Pemda Sigi, di mana pernyataannya mendukung gerakan Aliansi Masyarakat Adat Kamalisi menolak tambang yang ada di wilayah Kelora dan mengutuk BKSDA yang melakukan pengrusakan makam leluhur di Desa Balompewa. Dan saat ini kami masih berupaya, beberapa hal yang kami akan lakukan terkait kasus-kasus tersebut. Dan kemarin kami sudah menyerahkan berkas somasi terkait pengrusakan makam leluhur dan menyerahkan berkas agar meminta pemerintah daerah mencabut izin tambang yang ada di Kelora dan menghentikan proses hukum kriminalisasi 15 orang dari warga Kelora. Terima kasih.